Biarpun orang tak ada yang percaya, ku akan membuktikan dengan hati dan tubuhku. Sungguh aku menginginkanmu menjadi malaikat yang dan aku